Bukannya aku tak pandai mencari pengganti dirimu. Ku takut diriku dijahatin lagi. Bukannya aku tak mampu mendapat kekasih yang baru. Ku takut cintaku dibohongin lagi. Layang-layangku putus di tangan, tergores oleh pisau yang tajam. Seakan kau cukur seluruh rambutku, sehingga kulit pun ikut terluka. Bukannya aku tak pandai mencari pengganti dirimu. Ku takut diriku dijahatin lagi. Kasih dan sayangmu memang ku butuhkan. Kini semua hilang, sehingga aku terbiasa walaupun hidup sendirian. Tapi sebaliknya ingin ku bertanya, mampukah dirimu aku tahu engkau tak biasa hidup di dalam kesepian. Senakal-nakalnya diriku masih berterus terang. Sejujur-jujurnya dirimu suka jalan belakang. Bukannya aku tak pandai mencari pengganti dirimu. Ku takut diriku dijahatin lagi. Kasih dan sayangmu memang ku butuhkan. Kini semua hilang, sehingga aku terbiasa walaupun hidup sendirian. Tapi sebaliknya ingin ku bertanya, mampukah dirimu aku tahu engkau tak biasa hidup di dalam kesepian. Senakal-nakalnya diriku masih berterus terang. Sejujur-jujurnya dirimu